Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan, terlebih kenikmatan pada pagi hari ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa berkumpul membahas kitab yang telah dituangkan oleh ulama kita. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena kenikmatan thalabul ilmi min a'zamin ni'am, termasuk dari kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Huququl Aulad 'alal Aba' wal Ummahat fi dhaw'il kitab was sunnah. Hak-hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya sesuai dengan bimbingan Alkitab was Sunnah. Sampai kita pada al-mabhasu tsalits, pembahasan yang ketiga. Pada pembahasan yang ketiga ini kita akan masuk pada pembahasan al-hirsu ala tiba'i sunnah hinal jima', bersemangat untuk mengikuti sunnah, menjalankan sunnah ketika melakukan hubungan suami istri. Maknanya adalah sebelum anak tersebut lahir, kita telah dibimbingkan oleh syariat ini untuk senantiasa mengikuti sunnah, mengikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syariat ini telah diatur semuanya, mulai dari seseorang hendak mencari jodoh, diperintahkan mencari jodoh yang saleh atau yang salihah. Kemudian setelah menikah ada bimbingan berikutnya, bimbingan ketika seseorang hendak melakukan jima'. Kemudian setelah itu ada bimbingan-bimbingan berikutnya. Inilah indahnya agama Islam. Seorang muslim tidak lepas dari bimbingan dalam Islam, agar dia menjadi seorang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Qala hafizahullah, berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, sabaqa an marra qariban. Sungguh telah berlalu pada pembahasan yang belum lama, anna ikhtiyar az-zawjayni salihain min huquqil aulad ala abaihim qabla al-wiladah, bahwa memilih pasangan yang saleh atau salihah termasuk dari hak anak-anak yang harus ditunaikan oleh orang tua sebelum keberadaan mereka di dunia ini. Wa ma'lumun anna tiba'a sunnah fi kulli sya'nin min syu'uni hayatina huwa khairun kulluhu wa barakatun. Dan perkara yang telah diketahui bahwa mengikuti sunnah dalam setiap gerak-gerik di kehidupan kita, dalam setiap urusan kita, adalah kebaikan semuanya dan barakah. Barakah itu maknanya adalah dawamul khair al-ilahi lil mar'i. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa langgeng pada seseorang. Ini makna barakah. Wa min dzalika hirsul abwain ala muwafaqati sunnah hina istimta'i ba'dihha bi ba'din. Dan termasuk dari yang demikian itu adalah kedua orang tua bersemangat untuk mencocoki sunnah dalam amalannya ketika sebagian mereka dengan sebagian yang lain melakukan hubungan. Zalika annal amra huwa sababur ra'isu ba'da takdirillahi ta'ala fi injabil atfal. Yang demikian itu adalah bahwa perkara ini adalah sebab yang paling mendasar setelah takdir Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mendatangkan anak yang saleh. Liza, oleh karena itu kata Syekh Hafizahullah, yajibu alaihima al-hirsu ala qawli ma warada minal azkari thabitah. Wajib bagi kedua orang tua untuk mengikuti apa yang telah dibimbingkan di dalam sunnah dalam mengucapkan zikir-zikir yang sahih sebagaimana disebutkan dalam sahihain dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wajib bagi keduanya untuk membaca zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum melakukan hubungan tersebut. Walafzul Muslim. Lafaz hadis ini disebutkan dalam riwayat Muslim. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabun Nikah nomor 5165, disebutkan pula oleh Imam Muslim dalam Kitabun Nikah juga jilid yang kedua nomor 1434. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna ahadahum idza ata ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian, salah seorang di antara mereka kaum lelaki, apabila mendatangi istrinya, dia membaca zikir bismillahi Allahumma jannibna asyaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini zikirnya. Dengan nama Allah, bismillah. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Fa innahu in yuqaddar bainahuma walad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya ditakdirkan antara keduanya seorang anak, jika ditakdirkan dengan sebab hubungan tersebut datangnya seorang anak, lam yadurruhu syaitanun abadan, syaitan tidak akan bisa memudaratkannya selama-lamanya. Subhanallah. Doa yang seperti ini terkadang dilupakan oleh sebagian dari kaum muslimin. Inilah Islam, indahnya Islam. Dalam hal yang seperti ini pun seseorang diatur agar selamat di dunia dan di akhirat. Di sini disebutkan dengan lafaz Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan dari apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Menunjukkan seorang yang membaca zikir ini kemudian ditakdirkan anak padanya, syaitan tidak akan mendekatinya, akan jauh padanya dan tidak akan memudaratkannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis ini juga disebutkan dengan lafaz law anna ahadahum, kalau seandainya salah seorang dari mereka kaum lelaki, dengan dhamir hum. Dhamir hum, kata ganti hum, itu maknanya mereka untuk lelaki. Apakah zikir yang seperti ini juga disyariatkan bagi kaum wanita? Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama seperti Lajnah Da'imah dalam salah satu fatwanya menyebutkan zikir ini khusus bagi lelaki. Karena dengan lafaz lelaki, zahir dari lafaznya lelaki. Namun jikalau perempuan membaca zikir ini, boleh atau tidak? Boleh. Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah berpendapat al-zahir yang zahir dari lafaz hadis ini, kata beliau, anna lahuma jami'an, bahwa doa ini, anna du'a annahu lahuma jami'an, untuk kedua-duanya, laki-laki juga, perempuan juga. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam, yang rajih yang berdasarkan lafaznya adalah laki-laki, ya, untuk laki-laki. Wa hadha amrun zahir, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, ini adalah perkara yang zahir, yang nampak. Fattiba'us sunnah, mencontoh sunnah fi hadzal bab amrun 'azim, dalam bab ini adalah perkara yang sangat besar. Fihi tahqiqun lil 'ubudiyyah, di dalamnya terdapat penerapan terhadap peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang melakukan hubungan terhadap keluarganya, hubungan dengan keluarganya, dia beribadah kepada Allah. Kenapa? Dia membaca doa sebelum itu, mengikuti bimbingan sunnah, sehingga dia mendapatkan pahala. Perbuatan mereka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajridul ittiba' li nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian itu juga memurnikan dalam hal mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala syakka, dan tidak diragukan lagi, kata Syekh, annal 'abda, bahwasanya seorang hamba, yahrisu kullal hirs ala an yatajannab aw yujannibu nafsahu wa auladahu nazaghati syayatin, bahwa seseorang itu bersemangat dengan sepenuhnya untuk menghindarkan dirinya, menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari tipu daya syaitan. Tentu kita bersemangat. Tidak ada di antara kita yang menginginkan diri kita dan anak-anak kita bergabung dengan syaitan dan dicelakakan oleh syaitan. Kala, tidak. Siapa di antara kita yang menginginkan seperti itu? Maka semestinya seorang hamba memperbanyak doa dalam setiap kegiatannya. Fayasta'inu billah, memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, minasyaitani wa nazaghatihi, dari syaitan dan tusukan-tusukannya, bujuk rayunya, tipu dayanya. Wa yatlubu minallahi azza wa jalla, memohon kepada Allah an yujannibu man kataba lahu an yulada min sulbihi nazaghati syaitan, hendaklah dia memohon kepada Allah agar dijauhkan ketika ditakdirkan padanya seorang anak dari tulang sulbinya, dijauhkan dari gangguan-gangguan syaitan. Fandur, perhatikan, lihatlah oleh kita semua, hadza tawjih an-nabawi sadid, an-nabawi sadid, arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lurus ini. Fima yajibu 'ala al-insan, pada perkara yang wajib bagi seseorang, hatta wa huwa bi mithli hadhihi al-halat, an yattabi'a sunnata was-sunnatu khair, untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Sunnah itu adalah kebaikan. Ketika seseorang mengamalkan sunnah, berarti dia berada di atas kebaikan. Wajib bagi kita untuk meyakini yang demikian itu. Meskipun kebanyakan manusia tidak menyukainya, namun as-sunnah khair, sunnah itu adalah kebaikan. Pasti sunnah mendatangkan kebaikan. Ketika seseorang mengamalkan sunnah, pasti dia akan mendapatkan kebaikan dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Qala al-Hafidz an-Nawawi, disebutkan dalam syarah Sahih Muslim bahwa al-Hafidz an-Nawawi rahimahullah mengatakan, ja'a fil hadits sahih, disebutkan di dalam hadis yang sahih, idza sama 'inda bi baitihi qala syaitan, apabila seseorang masuk ke dalam rumah kemudian dia membaca bismillah, menyebut nama Allah, maka syaitan mengatakan, la nabit, tidak ada tempat bermalam bagiku. Ay la sultan lana ala al-mabit inda hu'la, yakni tidak ada yang bisa membantu kita untuk bermalam di sisi mereka. Karena idza qala ar-rajul inda jima'i ahlihi, ketika wa kadzalika, demikian pula kata beliau, ketika seseorang mengucapkan doa tersebut ketika berjima dengan istrinya, yakni doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, kana sabab salamatil maulud min darri syaitan, niscaya doa tersebut menjadi sebab selamatnya seorang anak dari mudarat dan tipu daya syaitan. Wa kadzalika shibhu hadza mimma huwa mashhurun fil ahadits sahihah. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah wal akhwat, barakallahu fikum, jangan diremehkan doa yang seperti ini. Jangan sampai kita tidak menghafal doa yang seperti ini. Doa yang singkat mudah dihafal. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Qala al-Imam al-Baghawi fi Ma'alim at-Tanzil, berkata al-Imam al-Baghawi dalam kitab Ma'alim at-Tanzil, fa qawluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qaddimu li anfusikum, berikanlah yang terbaik untuk diri kalian, maknanya adalah at-tasmiyah indal jima', yakni membaca doa bismillah dan seterusnya ketika berhubungan dengan istri. Qala Mujahid ibn Jabr, salah seorang ahli tafsir, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menafsirkan ayat tersebut, yakni idza ata ahlahu falyad'u, makna ayat tersebut adalah apabila dia mendatangi keluarganya kemudian dia berdoa. Summa asnada hadis ibn Abbas al-mutaqaddim qablu, kemudian Mujahid ibn Jabr membawakan hadis ibn Abbas yang telah berlalu penyebutannya, yakni hadis tadi dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Selesai kita dari al-mabhasus salis, pembahasan yang ketiga, yaitu membaca doa ketika berhubungan. Jangan sampai hal ini dilupakan. Jangan sampai bagi kita untuk melupakan hal ini. Hendaklah kita mengingatkan satu sama lain, saling mengingatkan, istri mengingatkan suami. Suami juga menyampaikan kepada istri, sudah membaca belum saya? Diingatkan yang seperti ini. Agar anak tersebut menjadi anak yang saleh, anak yang mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat untuk kedua orang tuanya. Al-Mabhasur Rabi', pembahasan yang keempat. Kita masuk pada pembahasan yang keempat. Doa Allah Subhanahu bi an yarzuqahumal walada salih. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh. Ini perkara yang penting. Banyak dari manusia yang ingin punya anak. Banyak di antara mereka yang menginginkan punya anak, namun belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Bertahun-tahun dia menunggu, bertahun-tahun dia menanti, belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, hatinya pun benar-benar gembira, dengan sangat gembira. Bahkan sebagian dari mereka saking inginnya punya anak, mengambil anak saudaranya diasuh, kemudian sampai besar. Ada di antara mereka yang melakukan seperti ini, mengambil anak kaum muslimin yang lainnya agar dibesarkan, saking inginnya mereka punya anak. Di antara mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan, diberikan anak. Namun perlu kita ketahui semua, perlu kita garis bawahi, tidak cukup seseorang meminta anak, memohon kepada Allah agar diberikan anak. Ini tidak cukup. Bahkan yang harus dan wajib bagi dia untuk menambahkan di dalam doanya adalah diberikan anak yang saleh, diberikan keturunan yang saleh. Karena seorang anak apabila tidak menjadi saleh, dia akan memudaratkan kedua orang tuanya. Pasti dan pasti yang demikian itu. Qala hafizahullah, doa Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang suci, demikian pula keagungannya yang luhur. Doa tersebut adalah ibadatun azimah, ibadah yang agung lagi mulia. Fa zaman da'a rabbahu muniban ilaihi mukhbitan, sungguh beruntung orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya dengan mengharapkan dirinya agar diberikan apa yang dia pinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan. Wa min dzalika, di antara yang demikian itu, an yad'u wal walidan rabbahuma, kedua orang tua memohon kepada Rabb mereka, an yarzuqahuma al walada salih, agar diberikan keturunan yang saleh. Wa hiya da'watu ahli al-haqqi wal iman. Perlu kita ketahui bersama semuanya bahwa memohon keturunan yang saleh ini adalah doanya mereka ahlul haq dan ahlul iman, bahkan doanya para nabi. Sebagian dari mereka berdoa agar diberikan keturunan yang saleh. Disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami, keturunan kami, penyejuk pandangan mata, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Nabi Zakaria. Nabi Zakaria disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang 36-37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Nabi Zakaria masuk mihrab, menjumpai Maryam, Nabi Zakaria heran bertanya, anna laki hadza, dari mana ini? Ada rezeki tiba-tiba datang tanpa kekuatan, tanpa kerja, tiba-tiba datang rezeki. Maka Maryam mengatakan, itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Zakaria alaihi salam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh. Karena Zakaria ini beliaulah yang mengurusi Maryam. Ketika beliau melihat di sisi Maryam ada rezeki tanpa disertai dengan lelah dan letih, tiba-tiba datang rezeki. Maryam mengatakan, itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Zakaria pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya engkau adalah maha mendengar doa. Doa dari Nabi Zakaria alaihi salam. Wa yaqulu jalla wa ala mukhbiran an Zakaria annahu yad'u rabbahu nida'an khafiyya. Allah jalla wa ala mengabarkan tentang Nabi Zakaria bahwasanya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan doa yang khafiyah, doa yang lembut, doa yang lembut. Maka Nabi Zakaria mengatakan dalam doa tersebut, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku sudah lemah, Wasta'ala ra'su syaiba. Rambutku pun telah memutih. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah jenuh. Tidak pernah jenuh dalam berdoa kepadamu. Untuk diberikan keturunan. Subhanallah. Nabi Zakaria alaihi salam. Terus tanpa letih, tanpa merasa putus asa, tanpa merasa beban, Nabi Zakaria dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh, agar diberikan anak yang saleh. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i, aku khawatir sepeninggalku nanti tidak ada yang meneruskanku. Wa kanati imra'ati 'aqira, dan istriku telah diponis mandul. Istrinya diponis mandul. Namun Nabi Zakaria tidak pernah putus asa. Fa hadali min ladunka waliya, maka berikanlah ya Allah kepadaku dari sisimu seorang wali. Maknanya orang yang saleh, seorang anak yang bisa meneruskanku, yang bisa meneruskan perjuanganku, yang bisa menggantikan aku. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang mewarisiku dan mewarisi keluarga Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiya, jadikanlah dia diridhoi di sisimu ya Allah. Demikian yang disampaikan oleh Nabi Zakaria alaihi salam dalam doanya. Tidak pernah henti, tidak pernah bosan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh. Wa hadhihi imra'atu Imran, demikian pula dengan istri Imran. Nazarat ma fi batniha lillahi azza wa jal, dia bernazar terhadap apa yang ada dalam perutnya untuk Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia ketika itu mengandung. Faqalat, dia berdoa, yakni istri Imran berdoa. Iqalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ketika istri Imran berdoa, ya Allah, aku bernazar untukmu. Apa yang ada dalam perutku ini, aku persembahkan untukmu, ya Allah, agar menjadi hambamu. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini, ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Fa'ala walidain, maka wajib bagi kedua orang tua. An yataharraya awqata istijabati du'a, untuk mencari waktu yang tepat dalam berdoa. Waktu yang besar kemungkinan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Di waktu sujud. Rasulullah SAW mengatakan ketika seorang hamba di waktu sujud dalam sholat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara hamba dan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fa'assiru du'a, maka hendaklah dia perbanyak doa ketika dia dalam keadaan sujud. Di waktu sepertiga malam terakhir, Rasulullah SAW menyebutkan ketika di waktu sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'u fa astajib lahu." Barang siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Barang siapa yang beristighfar akan aku ampuni. Demikian yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara azan dan iqamah, cari waktu-waktu yang besar kemungkinan doanya akan dikabulkan. Sangat besar harapan doanya yang akan dikabulkan karena janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayad'u da'watal muhtaj al-muttar al-munkasir ila Allah jalla wa ala. Maka kemudian dia berdoa dengan penuh harapan, merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah jalla wa ala. Fayad'una ila Allah, dia bersandar kepada Allah. Fi an yarzuqahu madzurriyatan salihatan muslihatan, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepadanya keturunan yang saleh lagi memberikan maslahat. Li'anna fi wujudil ibni salih awil binti salihatil muslihati khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Karena dengan keberadaan anak tersebut, seseorang pasti akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia dan setelah dia meninggal. Keberadaan anak yang saleh pasti akan memberikan manfaat pada orang tuanya. Oleh karena itu, jangan kita bosan-bosan untuk membimbing, mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang saleh. Berupaya semaksimal mungkin agar menjadikan anak kita anak yang saleh. Karena anak yang saleh di tengah-tengah kehidupan kedua orang tuanya pasti akan memberikan kemaslahatan dan kebaikan. Kaifala, bagaimana tidak, kata Syekh. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, kama inda Muslim fi sahih, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathah, apabila seseorang meninggal dunia, amalannya terputus kecuali tiga perkara. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, bersedekah, yang amalannya tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang, dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Seperti dia bersedekah untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, pembangunan rumah belajar yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempelajari Alkitab, Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Ini sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Subhanallah, meninggal dunia, amalannya terus mengalir, pahalanya terus mengalir. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan yang demikian ini? Dalam urusan dunia saja, di antara manusia banyak yang berambisi untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, mendapatkan pangkat yang tinggi, menjadi apa bahasa kitanya, PNS, kemudian setelah itu pensiun. Setelah itu, setelah pensiun tidak kerja lagi tapi tetap mendapatkan pensiunan. Kita senang yang seperti ini dalam urusan dunia. Banyak di antara manusia yang menginginkannya. Dalam tabiat manusia senang yang seperti ini, tabiat manusia ya, dalam jiwa manusia. Demikian pula ketika ada orang yang ingin memberikan kepada kita tiap bulannya uang. Tiap bulan rekeningnya berisi 10 juta tiap bulan datang. Tanpa seseorang tersebut bekerja. Jiwa manusia tentu menginginkan ini. Senang. Tiap bulan rekeningnya berisi terus. Dia tidak kerja. Lancar hidupnya. Ini dalam kehidupan dunia. Tentu dalam kehidupan akhirat. Kita harus lebih bersemangat. Memiliki andil dalam tiga amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang kita sebutkan ini. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sudah pernahkah kita sedekah jariyah? Sedekah yang dimanfaatkan kaum muslimin, yang mengalir terus pahalanya, yang mereka senantiasa memanfaatkannya, sudahkah kita melakukan ini? Subhanallah. Kita tergeletak di kubur sana. Di dalam kubur. Tanpa ditemani seorang pun. tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada anak-anak, tidak ada keluarga, tidak ada teman dekat, sendirian, gelap. Namun ketika kita telah mengamalkan sedekah jariah, pahala tetap terus mengalir. Walaupun kita tidak beramal, kita tidak melakukan sholat, kita tidak melakukan zakat, kita tidak talabul ilmi, namanya sudah berbaring di pembaringannya, tidak mampu lagi. Namun dengan sedekah jariah yang kita lakukan, kita mendapatkan pahala terus. Demikian pula ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang kita ajarkan, dimanfaatkan oleh anak-anak kita, dimanfaatkan pula oleh cucu-cucu kita, dimanfaatkan pula oleh anak-anak terus. Walaupun sekian generasi, kita tetap mendapatkan pahala. Semakin diajarkan ilmu yang kita ajarkan, semakin besar pahala yang kita raih. Demikian pula waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan. Ketika kita didoakan oleh anak-anak kita dalam keadaan kita sudah terbaring di pembaringan sana, tidak bernyawa, tidak mampu lagi untuk melakukan apa-apa, doa anak yang soleh sangat bermanfaat ketika itu untuk meringankan azab seseorang, untuk kebaikan seseorang ketika dia di dalam kuburnya. Subhanallah. Pentingnya di sini anak yang soleh, sehingga anak yang soleh ini manfaatnya besar, lebih besar daripada anak yang berharta namun tidak soleh. Anak yang berharta bisa jadi dia memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tuanya melalui hartanya di dunia saja. Di akhirat, di kubur, ketika orang tuanya meninggal dunia, apa yang dia bisa lakukan? Dia tidak memiliki ilmu. Dia jarang berdoa untuk orang tuanya. Kesibukannya luar biasa. Kesibukannya luar biasa. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Sebagian melakukan mengundang orang, kemudian dibacakan yasin, doa bersama untuk anak-anaknya, kemudian anak-anak untuk orang tuanya. Diundang manusia semua di rumah, kemudian baca doa bersama, baca yasin bersama, agar pahalanya sampai pada kedua orang tua yang telah meninggal. Setelah itu sudah tinggal pergi, lupa lagi. Ini anak yang berharta namun tidak dibekali agama. Ini yang bisa dilakukan. Beda halnya dengan anak yang saleh. Anak yang saleh tidak lupa terhadap orang tuanya. Di dunia dia tidak lupa untuk berbekal, untuk melakukan kebaikan terhadap orang tuanya. Ketika orang tuanya telah meninggal dunia, dia tidak melupakan orang tuanya. Tidak melupakan orang tuanya. Dia memiliki tugas, yakni mendoakan kedua orang tuanya. Subhanallah. Karena kita di dunia ini, ayuhal ahibba, barakallahu fikum, tidak kekal. Kita sering dengarkan kajian, ceramah, nasihat yang seperti ini. Dunia ini tidak kekal. Kita bakal meninggal dunia. Sudah. Mungkin sudah sering sekali, saking seringnya mungkin diantara kita ada yang bosan mendengarkannya, nasihat-nasihat yang seperti ini. Tidak kekal, kita pasti meninggal. Ini benar, benar sekali. Ketika kita meninggal dunia, apa yang akan kita bawa nanti untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Doa anak yang soleh itu sangat berpengaruh untuk kebaikan kita ketika kita meninggal dunia. Maka dari itu, jangan sia-siakan kesempatan yang berharga. Bersemangat untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Jangan kita tunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ah, nanti sajalah didik anak supaya jadi soleh. Biar nunggu dia agak besar dikit lah. Belum besar anaknya, qadarullah, dia sudah meninggal dunia. Tidak sempat menuai kebaikan yang dia harapkan. Tidak bisa menuai kebaikan yang dia harapkan karena dia menunda-nunda tadi. Mulai saat ini, mulai setelah ini, hendaklah kita bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, agar menjadikan mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Qala al-'Allamah an-Nawawi fi syarhi sahih Muslim. Berkata al-'Allamah an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah sahih Muslim, dalam penjelasan hadis ini, qala al-'ulama, para ulama mengatakan makna hadis, makna hadis ini adalah anna 'amal al-mayyit yanqati'u bi mautihi, bahwa seorang mayit tidak bisa beramal, terputus amalannya ketika dia meninggal dunia dengan maut yang menjemputnya. Bahwa seorang mayit tidak bisa beramal, terputus amalannya disebabkan maut yang telah menjemputnya. Wa yanqati'u tajaddudu thawabi lahu, demikian pula dia tidak bisa melakukan amalan yang lain untuk mendapatkan pahala. Illa fi hadhil asyai salasan, kecuali tiga perkara ini. Likaunihi kana sababaha, dikarenakan tiga perkara ini sebab dia mendapatkan pahala. Fa innal walad min kasbihi, seorang anak itu adalah termasuk dari hasil usahanya. Wa kadzalika al-'ilmu alladhi khallaqahu min tahrimin aw tasdifin, demikian pula ilmu yang telah dia tinggalkan berupa dia mengajarkannya atau menulisnya, itu adalah termasuk dari hasil usahanya. Wa kadzalika sadaqatu jariyah, demikian pula sedekah jariyah termasuk hasil usahanya. Wa hiya al-waqfu, di sini dicontohkan oleh beliau seperti wakaf. Wa fihi fadilatu zawad li raja'i waladin salih. Di dalam hadis ini juga termasuk keutamaan menikah untuk mengharapkan anak yang saleh. Demikian pula ketika seorang menikah, janganlah dia menikah karena ingin memuaskan syahwatnya. Hendaklah dia menikah dengan tujuan-tujuan ibadah yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuan yang baik ketika menikah adalah untuk mengharapkan anak yang saleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini. Fa hadza min al-khair alladhi yamtaddu 'ala al-'abdi ba'da wafatihi. Ini adalah termasuk dari kebaikan yang senantiasa mengalir kepada seorang hamba setelah dia meninggal dunia. Wa mufaraqatihi lid dunya, setelah dia berpisah dengan dunia ini. Fa kam fi wujudil ibni salih, betapa banyak keberadaan anak yang saleh, awil binti salihah, atau anak perempuan yang salihah. Min khairin ya'udu 'ala al-insan fil ula wal akhirah, kebaikan yang akan kembali pada seseorang di dunia dan di akhirat. Betapa banyak yang seperti ini terjadi. Lakinna aktsara an-nasi la ya'lamun, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Banyak dari manusia yang tidak mengetahui. Banyak dari manusia yang lalai terhadap anak-anaknya. Dia menginginkan anaknya besar, kemudian bisa menghasilkan dari sisi duniawinya saja dan seterusnya. Hanya itu. Ini adalah anggapan yang salah. Anggapan yang tidak benar. Anggapan yang menyelisih Al-Kitab wa Sunnah. Islam sangat menganjurkan, bahkan memerintahkan seseorang untuk memelihara keluarganya, memelihara anak-anaknya, agar menjadikannya sebagai anak yang saleh dan salehah. Wa kama hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-walidain 'ala du'a'i wal isti'anati billah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kedua orang tua untuk berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan keturunan yang baik, dijauhkan dari syaitan dan gangguan-gangguannya. Hadza kadzalika alaihi salatu wassalam, Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dari berdoa kejelekan untuk anak-anak. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi kita semua. Terkadang sebagian manusia tidak memperhatikan hal ini. Anaknya bandel, anaknya nakal, terkadang terkeluar dari lisannya ucapan yang kotor, keji, bahkan sampai mendoakan kejelekan untuk anaknya. Na'udzubillah. Yang demikian ini menyelisih syariat Islam, jelas menyelisih syariat Islam. Apa yang dilakukan seorang ibu atau seorang ayah ketika jengkel atau marah kepada anaknya, apa yang harus diucapkan? Jawabannya adalah kebaikan. Jangan lepas dari lisan kita ini kebaikan. Jangan mendoakan anak dengan lapar-lapar celaka, atau sampai memaki, atau sampai menyebutkan hewan-hewan. Na'udzubillah. Ini adalah kejelekan yang seperti ini. Sebagian mereka mendoakan kejelekan. Celaka kamu. Semoga kamu celaka. Atau kalimat-kalimat yang seperti ini. Ketika anaknya menjengkelkan hatinya, membuat dia marah. Jelas ini menyelisih syariat Islam. Mendoakan kejelekan untuk anak-anak itu adalah perbuatan mungkar. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "La tad'u 'ala anfusikum." Jangan salah seorang dari kalian mendoakan kejelekan untuk dirinya. "Wa la tad'u 'ala auladikum." Demikian pula kepada anak-anaknya. Tidak boleh mendoakan kejelekan untuk anak-anak. Sebagian mereka mengatakan ini latah. Tidak sadar saya mengucapkannya. Laya juz. Demikian pula tidak boleh. Tidak boleh. Tahan lisan kita ketika kita marah terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kata-kata yang jelek keluar dari lisan kita. Oleh karena itu mereka orang Arab ketika bandel anak-anaknya, ketika saudara-saudaranya menjengkelkan hatinya, banyak doa yang keluar dari lisan mereka dari doa-doa kebaikan. Di antara yang mereka mengatakan, hadaka Allah, Allahu yahdik. Maknanya adalah semoga Allah menunjukimu, semoga Allah memberimu hidayah. Aslahaka Allah, semoga Allah memperbaikimu, semoga Allah menjadikanmu saleh. Ini kalau marah. Dan yang seperti ininya, yang seperti inilah yang semestinya kita lakukan. Ketika anak kita marah, membuat kita marah, menjengkelkan kita, jangan lupa doa kebaikan. Ingat, doa orang tua itu berlaku untuk anak-anaknya. Jangan sampai disebabkan doa kita yang jelek, anak-anak kita menjadi anak-anak yang kurang ajar, menjadi anak-anak yang jelek juga. Jangan mencela kecuali diri kita sendiri. Karena kita yang menjadi sebab anak-anak kita menjadi tidak baik. Barakallahu fikum. Ini kita dilarang dalam Islam untuk mendoakan doa mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita. Wa la tad'u 'ala amwalikum. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan jangan kalian berdoa kejelekan untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu min Allah sa'atan yus'al fiha 'ata fa yastajibu lakum. Jangan sampai doa kalian itu mencocoki dari waktu-waktu yang besar harapan doa seorang hamba dikabulkan, maka dikabulkan doa kalian ketika itu. Hati-hati, jaga lisan kita. Tahan lisan kita ketika kita marah kepada siapapun, baik kepada anak-anak, kepada suami, kepada istri, atau kepada yang lainnya. Jangan sampai lisan ini mentergelincirkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala wa iyyadhu billah. Wa asnad al-Imam Abu Dawud fi sunan. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah menyebutkan di dalam sunan dalam kitab talak bab idza aslama ahadul abwain ma'a man yakunu walad, apabila anak bersama kedua orang tuanya dan salah satu dari orang tuanya ada yang masuk Islam, tentu yang seperti ini akan timbul pertanyaan, anaknya bersama siapa? Disebutkan hadisnya, beliau menyebutkan hadisnya an Abdul Hamid bin Ja'far, dari Abdul Hamid bin Ja'far akhbarani abi, mengabarkan kepadaku ayahku an jaddi, dari kakekku Rafi' ibn Sinan. Rafi' ibn Sinan annahu aslam, dia masuk Islam. Wa abat imra'atuhu an tuslim, istrinya tidak mau masuk Islam. Fa'atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya pun datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, seraya mengatakan, ibnati wa hiya Fatimun aw shibhuhu, ibnati, anakku dia masih kecil ya. Wa qala Rafi', Rafi' mengatakan, ibnati, itu anakku wahai Rasulullah. Perempuan itu juga mengatakan, anakku. Faqala lahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, uqud nahiyatan wa qala laha uqudi nahiyatan. Rasulullah SAW berkata kepada Rafi', duduklah kamu di suatu tempat, di tempat sana, dan suruh duduk istrimu di tempat sana. Wa ab'ada as-sabiyata bainahuma, dan letakkan anak perempuan kalian itu di tengah-tengah kalian. Kemudian panggil, dia maunya sama siapa? Ini kalau anak masih kecil. Fa'alati as-sabiyatu ila ummiha, dipanggil. Ya tentu namanya anak, contohnya kepada ibunya karena masih kecil. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan hal ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hadiha, Allahumma hadiha, ya Allah tunjukilah dia. Tunjukilah dia ya Allah, karena kalau dia bersama ibunya, ibunya kafir, niscaya akan celaka. Famalat as-sabiyatu ila abiha fa'adaha, maka dengan sebab doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan tersebut condong kepada ayahnya, maka diambil oleh ayahnya. Fanduru ila idhami du'a, kata Syekh Abdullah, lihatlah betapa agungnya doa, wa kaifa annahu mu'assir, lihatlah doa ini sangat besar pengaruhnya. Wa akhraj al-Imam Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud juga di dalam sunannya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwa al-ibadah." Doa itu adalah ibadah. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan janji ini kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita ketika kita berdoa. Sebagian manusia mengatakan, saya telah berdoa namun tidak dikabulkan doa saya. Maka perhatikan, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ketika seorang berdoa, dia tidak lepas dari salah satu dari tiga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, imma an yu'ajjila wadakalanya, dikabulkan langsung. Dia berdoa, ya Allah, mudahkanlah saya tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji, langsung dikabulkan. Ada kalanya dihindarkan dia dari marabahaya disebabkan doa yang telah dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dikabulkan juga doanya. Ada kalanya ditunda sampai hari kiamat, dia akan menuai doanya di hari kiamat kelak. Ini salah satu dari tiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan kita jemu, jangan kita bosan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang seharusnya diperhatikan oleh kita semua, menjaga makanan dan minuman, pakaian, jangan sampai tersuap makanan yang haram pada mulut kita, minuman yang haram, pakaian yang haram, karena itu menjadi sebab doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Wa inna mimma yajibu tanbihu alaihi fi hadzal maqam, dan perkara yang wajib diperhatikan dalam bab ini adalah daruratul inayati bil walad, perhatian, memberikan perhatian yang penuh terhadap anak, asna'a wujudihi fi batnil ketika di dalam perut ibunya. Fala yajuzu iza'uhu awi tasabbubu fi dhalik, tidak boleh mengganggu, menyakiti anak tersebut atau menjadi sebab anak tersebut tersakiti. Awi ta'addi 'alaihi, atau melampaui batas terhadapnya. Seperti apa caranya? Bi isqatin, dengan menggugurkannya. Berusaha menggugurkannya. Padahal bayinya sehat tanpa keluhan apapun. Awnawi, atau yang semisalnya. Fayura'a, hendaklah diperhatikan. Wa yutaqallahu fihi, hendaklah Allah subhanahu wa ta'ala ditakuti dalam hal ini. Hendaklah seorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Wa yas'al 'abdu sa'yan hasisan fi an yuhafiz 'ala waladihi, dan hendaklah seseorang bersemangat berupaya untuk menjaga anaknya. Li anna hadha min al-huquq allati lil walad, karena hal ini adalah termasuk dari hak-hak yang harus ditunaikan kepada anak. Wa la yajuzu, tidak boleh bagi seorang ibu untuk melemahkan dirinya, menjadikan dirinya lemah, dan mencegah dari masuknya nutrisi yang bisa memberikan kebaikan untuk anak yang ada di dalam tubuhnya. Dia lakukan ini untuk melemahkan anak tersebut dan membuat anak tersebut meninggal dunia. Wa hadza wal iyadu billah, dan ini adalah termasuk dari ta'addin, melampaui batas, menyia-nyiakan hak, dan tindak kejahatan terhadap anak. Sebagian manusia, sebagian dari wanita beranak-anak, anak tersebut tidak lahir karena dia tidak ingin melahirkan, karena dia tidak menginginkan anak, atau beranak-anak agar anak tersebut keguguran. Maka yang demikian ini tidak boleh, wal'iyadu billah. Hendaklah kalian wahai para wanita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kalian seorang anak, maka hendaklah kalian bergembira, itu adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kalian sambut dan kalian jaga anak tersebut dengan sebaik-baik penjagaan. Wa innila astaghfiru min haula, kata Syekh Hafizahullah, sesungguhnya aku sangat heran kepada mereka. Mereka sangat berupaya, sangat antusias untuk memudaratkan anak-anak mereka dalam marhala ini, dalam tingkatan ini, tingkatan ketika anak tersebut berada dalam perut. Kaifa haula, bagaimana mereka itu? Qatatahum tilkan nusus allati marat ma'ana min anna wujuda ibni salih aw ibnti salihah khairun lil insan fil ula wal akhirah. Bagaimana mereka sungguh telah luput pada mereka hadis-hadis yang telah kita lewati tadi, yakni bahwasanya keberadaan seorang anak yang saleh pasti mendatangkan kebaikan pada orang tuanya di dunia dan di akhirat. Dia malah menjatuhkannya, malah membunuhnya, malah menggugurkannya. Wal'iyadu billah. Kebaikan yang akan datang kepadanya malah dia tolak. Sungguh sangat mengherankan, kata Syekh Habibullah Ta'ala. Telah luput bagi mereka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rajul, sungguhnya seseorang la turfa'u darajatuhu fil jannah, diangkat derajatnya di surga nanti. Fa yaqulu anna li hadza?" Dia enggak tahu. Heran dia, kenapa derajat saya diangkat di surga? Kenapa? Kok derajat saya tinggi seperti ini? Dari mana ini? Qayyqal, maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari walidika." Itu disebabkan anakmu istighfar untukmu sepeninggalnya. Disebabkan istighfar dari anakmu, disebabkan permohonan ampun dari anakmu untukmu, derajatmu menjadi tinggi di surga. Subhanallah. Ini adalah keutamaan yang sangat besar yang akan diraih oleh orang tua ketika anak tersebut menjadi anak yang soleh lagi solehah. Kita cukupkan sampai di sini, insya Allah kita lanjut pada waktu mendatang. Sudah, lanjutkan. Mungkin jika ada yang ditanyakan, tafadhol.